Paulus biai provinsi Makedonia ge ore provinsi Yunani ge. Gioa tororo nan momamenti Efesus desi ge gelera tega bonyo. Paulus ya bugir miatu agi Yesus ke marawa hoksir. Ode surat sirma yalgia urawatare makteo tulia sir mabiai provinsi Makedonia ge. Ode liagu taliola nuso numamenti Makedonia des. Masura tirmiatua Yesus maminti nuso nudesikro ngondwagun. Mayal gya uralatari maktejo biay propinsi Yunani ge. Ti propinsi Yunani ge, Paulus imintides hulge natel. Maktebo nyisosani mayalama siaga balgema biay propinsi Siria ge. Keseret kemolbo iriahuri nare dumar rek miartabahunuai. Lema denje yohut tira lagi, malima siya gabal des, deju lagi mal jauh tiosya Makedonia huruk. Denje irgena ini ror Paulus tiwa silak lagut ke, nege sopater pirusanan ge, mayosya nuberia ge. Ode Aristarkus yor sekundus, nege derugerosya nulan Tesalonika ge, ode Gaius, nege yosya nu derbege. Ode Tikikus yur Trofimus, nege derugerosya propinsi Asia ge, artabal timatus dagun. Gio ataramina et Makedonia bonyo, araliam deit besige ermun aram, marbae nus troaske, tiragit aram yoso. Ode gio atir Yahudi narewait, selwan rotlemaran ragit tigek tei, desigo aram yosia nulan Filipi ge, odaram biatim siai gabal gema mbit liar mambia. Mase gue nasim, desigo nenmo aram mia ito nus troaske. Tidesigi aram mia la miura aralia mire. Lemade aram imin tidesigi minggu ge sasam. Titroas, Paulus yala Eutikus ma miur huruk. Seminggu gewasi sewa kebonyo, aramiwa hugaram, mamik nama mirmatoa gesusa mamin troas des. Desio Paulus yes tunti irjesi krenini meti tak titlan, kalianam saren geo betik toha troas. Negi aramiwa hugaram tiwen geit, magimin ti sejek dadi yana telgue. Ode tiwen des, damarare ribu na gelati. Giot Paulus yes tun, desigo naman murgeit maani Eutikus jagul tu jende lagi mat jomolu. Kesede Paulus yestun nege sosuak sialik manaman desige mata gegoskosa. Denje cep tu jende la des makyurmia dia yosia jende la desi hakke. Lemar irjesik leroroi hakke matrowak marsumugi keske naman desige miat je. Lemar Paulus yoroi hakke mabiyop ti jan naman desyo de gyorai. O de tiyanuk ti irjesi krema biyohe. Kete mintaut, kali naman nege miorif de. Makteyo Paulus fia ye segyek dadi srage huruk. Ti tiyaklul ma raktem tema raknam. Raknam maktey, desyo yestuna yor irjesi kre huruk magyalin imsarin. Lemade Paulus tulyasir mabiya. Denje irjesi kre ror naman desyge bay wait segye. Marak tem-tem ramuk muga sirti naman desige imat makte yo imor hurukne. Paulus yosia troas mabianus miletus ke. Giwat desige Paulus yaso aramnya timse gabal gemam bianus asos ke. Kali bimal jagut ma yosia salra gemati gita aram yoso. Denje giwat aramnya itasos bonyo. Paulus miyama siya gabal aram minit ni, maram yori mambia nusa metilene ge. Lemade aram yosia metilene, mambit liar mambia, ode bolbol ge bonyo, aram yala mambilak nuske katu, kioske. Mabolbol ge huruk bonyo, aram yala ta nuske katu ge, magani samos. Ode bolbol ge huruk, desgonen mo aram yaya ta nus miletuske. Ode Paulus yo tira lagema lema Yosefesus kalbimalem masoso iti provinsi Asia ge. Deyalur ma adogo yaitu Yerusalem. Kaliobak matyo ha Yahudi narewait seluan Pentakosta yoso. Paulus ituli ya yorger gerat namenti Efesus are. Oregio ataram syar aram timeletus. Desio Paulus ya suirgeit. Mabia Efesus tiliosu tigir gerat are. Marma marait Paulus timeletus. Gio atirje sikirait miletus ponyo. Paulus tianok sirma biohe. Wai gue. Mewa siktela mormio rifne. Kaligora etigio atseuguna it propinsi Asia ge. Matiga itse gubetik des. Mio he, kuna uktenak kwe mababaf, horese urera itmo okswer, gyo atkwariati itiebutke. Horegi alamogetti degetmiati masun gwe dagun, kali iriahudi mahatnekre robak martabahun mayau. Keske biar magol jes, lemagum taut maktua nuktune rasare mumutie maksia lugae. Horega jare tiribun ge kahage, hore tiwasim se ikrala nare dagun. Horegi alamu oklosu tiri Yahudi nare ror iri alema Yahudi nare, mamus timor tunik totnyo yabitacet desikre, horeru laksirmar toha hula sogwe, horer toha gitiebut Yesus ke. Lema dem tiomolu, senwege ekwa Yerusalem, kali hula sogwe memean ge giaso yao, denje musti mokto habu. Keske lema kweo ana namsa ikditi maya wosu. Deguhe geo. Tihnugu ba goli nekre mumu. Nege hula sogo ememeange kliosu maya wohe. Irirea narguma giao. Marlu giawe semiet metke kralage. Ode hurmiana masungu ek janya duagun. Keske de lema kwaduli wasik mormio rifnei. Kalik matcak morih nege lema gigak buan. Klala namma gak buan ge, nege kwaria hahrari tiebut Yesus ke inal mayan weni niktei. Hore wasi kwarar nege, mustimo, tiga brita brite raske nege eras manus hula sogwe. Wai gwe, kloagutak lola e, maga brita tiede. Nege brita hula sogwe ima maihareta gola raja gene. Keske de gyala gyosenwege, kwe ohe ana lema tana lurukde. Lema renje esenwege ktua nuktie ohe. Kol nye lema mtio hanam guta nuknekre, ore gol nye hula sogwe yugune, desige mo lema salak kwe des. Kali lema gumresti wasi kwa rara, kuwa brita hula sogwe wasi rekrek nyekre mumutie ne. Lema de gergerat manus ya Efesuse. Mijaga mamak tena mire. Hode mijaga daguna irribun matohak Yesus kene. Kali hula sogo memean ge gili ge ma. Heine ge miet lulgwe tisir. Lema de mijaga sirgola dene irmia jaga domba nare ti ijaga. Hode ihnyara guasi domba nare ne. Denje mijaga irmia tohak desikre mamak. Kali hula sogo yalanan ge lara ge ma lita neta sir. Ma wasi iria sirdi. Hore kwe ohe, ana guba bonyo. Tuangur swali ganar mama, ragak meta. Irmia toha Yesus kene. Irne kre rola dene asuta na mahat nwekre. Mar mama robak ma tabahun domba nare. Hore irjum toha eine, Mior wasim irmia toha garene daguno, anar tanuk nama lemamlai reti irmia toha Yesus ke, ma kirmia irmia tohak desikre duma, rbek tiror sirmar toha tuna lemamlai jesikre. Lema renja mi jaga mama mak, orem nyena sohe, ainge na telmua sewa homsarin nege, lema gumres maksuratai nini kswera edagun. Lema de guten hula sogwe mahiarak mama gae, horek surate emam giumak manenen hula sogwe tuna naro dem tioha. Kali tuna nekre kliosu eras manus hula sogwe, tinal maitnye. Hore hula sogwe miesa nabisa mayalgia wasim tiotoha gare, mamal jagao. Hore ana hula sogwe yalwe neras kema, wasim miam sia eti wen negesio san gala giosia ke hie igeti wasi iria ili gare mumude. Orea dua guno kumorif nelema kumaboga iri rewa itmaloli re. Nege blia wan gun gunyo bok bok tigal wait simbolo rabit dagun. Hode ine mie ohe. Yau nege kwariama maslesa kwe galmak buak tenak kwe. Hode galmak buak irmia lagut manurian mekre dagun. Lema rekte lagu ala desi kre mumu ksyusutie. Ma musti mot karyalan matsalu giria maluhare. Hode iria lemana itsrohahare. Hode musti mot nena sitie but Yesus ketuni tanuk mak biohe. Kol nye tal tiri remo, getye raske mait, makbilak tigol nye iri reran al mait nye. Ode ita nuktunde sikremak tebo nyo, Paulus yor irje sikremu mur sagitil, marsambayan tihula sogwe. Rasambayan mak tebo nyo irje sikremu mu neger gora Paulus, maro yai oder ser magisal sal, kali Paulus yal mabiamane. Ode irje sikre rala tarik sial, Titun Paulus itanuk desikreti ibo he. Ana lemarana la roride. Makteyo raktem temarora Paulus mebiat isiai gabalge.